Sembrakan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, datangnya seorang pendekar asing bernama Garon Safa yang mengakui saudara dari Resi Amista dan ingin menuntut balas pada Prabu Purbaya. Namun di saat bertemu dengan Prabu Purbaya, justru ia melarikan diri. Sementara di tempat lain, banyak prajurit yang mati terbunuh di depan Gua Karang. Prabu Purbaya dan Panglima Galunggus yang kembali ke Gua Karang setelah mendengar teriakan para prajurit, menjadi terkejut menyaksikan semua itu. Celaka Gusti Prabu, kita kecolongan. Agaknya dia berlari kemari dan membunuh para prajurit kita. Apakah mungkin orang itu yang melakukannya? Kurasa tidak mungkin. Setinggi apapun ilmunya, aku yakin dia tidak akan bisa dengan cepat melakukan hal ini semua. Paman Galunggusi, aku tidak yakin perbuatan ini dilakukan oleh orang itu. Kurasa ada orang lain yang mengambil kesempatan. Ampun. Ampun Gusti Prabu. Ampun Tuanku Panglima. Anu, ada apa prajurit? Bicaralah yang tenang. Jangan tergesa-gesa. Katakanlah. Ampun Gusti Prabu. Non Asmarani diculik. Apa? Asmarani diculik? Kurang ajar. Ke arah mana penculik itu lari? Ke arah sana Gusti Prabu. Paman Galunggusi, aku akan mengejar penculik busuk itu. Kalau istriku mencariku, ceritakan semuanya. Aku pergi, Paman. Hup! Tanpa menunggu jawaban Galunggusi, Prabu Purbaya segera melesat ke arah yang ditunjukkan oleh para prajurit itu. Sementara itu Galunggusi hanya menatap ke arah lenyapnya Prabu Purbaya. Ada-ada saja kejadiannya. Yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Aku memang harus memperketat penjagaan di sini. Aku harus melindungi jiwa Tuanku Permaisuri. Agaknya Koran Safa pun mengincar jiwa Tuanku Permaisuri. Hai, kalian semua, ayo perketat penjagaan. Malam ini harus ada yang berjaga di sekitar tenda-tenda. Maka malam yang sepi itu kembali dipecahkan oleh suara berisik para prajurit yang mendapat tugas jaga. Sedangkan yang lainnya mendapat perintah untuk mengangkut mayat-mayat teman mereka yang tewas. Aku tidak habis mengerti kenapa semuanya ini mesti terjadi di sini. Padahal saat ini aku memerlukan tenaga para prajurit untuk menggali mulut Gua Karang ini. Tapi ada-ada saja yang mengganggu. Galunggusi mendesah panjang. Lalu dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah tenda. Di depan tenda, laki-laki gagah itu berhenti. Ia melihat di sekitar tenda, tampak bekas-bekas kaki dan tali-tali tenda yang terlepas serta putus. Ada robekan baju tersangkut di atas batu di sisi tenda. Ini robekan baju yang dipakai Nak Mas Asmarani. Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh para penculik itu? Iya. Semoga saja Dewata melindungimu, Nak Mas. Bagaimana, Barun? Hah? Berhasil? Belum. Aku belum bisa menundukkan hatinya. Aku sudah merayunya, bahkan menjanjikan kehidupan yang enak, tapi dia masih menolak. Bodoh! Kenapa pakai rayu segala? Paksa saja. Toh kalau sudah kita dapatkan, dia akan menyerah dan akan mau menjadi istri kita. Sayang sekali kalau gadis secantik dan semanis dia dibiarkan lama-lama. Aku tidak sampai hati untuk berbuat kasar pada gadis seperti dia. Kau ini ada-ada saja, Barun. Sejak kapan kau menjadi jinak dan bermurah hati pada wanita? Hah? Sejak kapan? Oh, baiklah. Kalau begitu sekarang giliranku. Kau lihat saja. Nanti kalau sudah, baru bagianmu. Iya, terserahlah. Kau ambillah sendiri. Nikmatilah sendiri. Aku tidak ikut campur. Aku hanya menginginkan dirinya secara baik-baik. Kau memang aneh, sobat. Kita merebut dan merampasnya dari tangan-tangan prajurit itu secara susah payah. Untung saja tidak ada prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalau tidak, kan kita harus berjuang mati-matian. Nah, sekarang setelah mendapatkan, malah menyia-nyiakan. Ah, Barun, Barun. Kau ini memang aneh. Tapi, sudahlah. Kau duduk saja di sini. Biar aku yang membereskannya. Lakukanlah sesukamu. Tapi kalau ada apa-apa, aku tidak mau menanggung resikonya. Rasanya hari ini ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaanku tiba-tiba saja tidak enak. Kau ini semakin ngelantur saja. Dikasih perempuan yang masih perawan dan cantik, kau tidak mau berlaku kasar. Lalu sekali giliranku, kau malah ngomong yang tidak-tidak saja. Mana ada orang yang akan menyampuri urusan kita? Kalaupun ada, mereka tidak akan berani berlaku kurang ajar dengan sepasang kelawar bukit burangrang. Sudahlah, Barun. Kau tunggulah di sini. Aku akan masuk ke dalam gua. Atau kalau kau ingin mencari makanan, carilah dulu. Nanti setelah selesai, aku akan keluar. Dusala segera melangkah meninggalkan temannya. Sementara itu Barun yang ditinggalkan temannya pun segera melangkah menuju ke arah hutan. Kau memang cantik, Nona. Tidak percuma kami berdua merampasmu dari tangan prajurit bodoh itu. Aku yakin kau adalah putri keraton. Oh, kulitmu halus dan bersih. Aku jadi tidak sabaran. Siapakah? Pergilah dari sini. Jangan ganggu aku. Ah, Nona, terhadapku kau tidak akan bisa menolak dan berbuat apa-apa. Aku bukan Barun. Aku Dusala. Dan aku tidak akan pernah luluh pada tangisan perempuan. Apalagi tangisan gadis secantik dirimu. Menyesallah kau, Nona. Kenapa memiliki wajah yang cantik? Sebenarnya aku ke Gua Karang hanya ingin mencari makanan. Tetapi begitu melihatmu, aku tidak jadi mencari makanan. Karena kau adalah makanan yang paling empuk. Nah, sekarang menyerahlah. Menyerahlah secara baik-baik. Karena kalau menolak pun, aku tetap memaksamu. Dan itu akan lebih menyakitkan lagi. Jangan, laki-laki bejat. Jangan mendekat. Aku akan berteriak. Berteriaklah. Berteriaklah sepuas-puasmu. Karena tidak akan ada yang mendengarkanmu. Kalaupun ada, dia pastilah temanku. Dia berjaga di luar. Ayolah manis. Ayo, bukalah bajumu. Bukalah semuanya. Dan kita menikmati hari ini dengan kesenangan dan kebahagiaan. Bukan dengan terpaksa. Ayo, bukalah bajumu. Ataukah aku yang akan membukanya. Jangan, sini. Jangan mendekat. Pergi kau, pergi. Jangan mendekati aku. Manusia terkutuk. Ayo, jangan menolak. Aku akan membawamu ke surga loka. Jangan. Ayo. Jangan mendekati aku. Asmarani melangkah mundur. Matanya yang bening mendelik takut. Tubuhnya bergetar. Gadis itu merapatkan tubuhnya ke dinding gua. Sementara itu, Dusala terus mendekati. Laki-laki itu tertawa menyeringai. Matanya memancarkan sinar nafsu yang membara. Kau tidak akan bisa menghindar lagi, Nona Manis. Kau tidak akan bisa menolak keinginan Dusala. Ayo, jangan takut. Kau akan menikmati sebuah kepuasan yang tak pernah terbayangkan. Ayo, aku akan memberikan yang terbaik untuk seorang gadis secantik kau. Ayo, jangan menolak. Dusala terus saja mendekati. Asmarani tak bisa berbuat apa-apa. Dan gadis malang itu tidak kuasa untuk menghindar saat tangan kokoh Dusala menyambar lengannya. Sudah kudapatkan. Ayo, menyerahlah baik-baik. Ayo. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan manusia jelek. Tolong. Ayo, berteriaklah sekuat-kuatmu. Semakin begitu, kau semakin cantik dan membangkitkan nafsuku. Kau harus melayaniku. Dusala menyentakkan tangannya. Asmarani terhuyung dan masuk ke dalam dekapan Dusala. Lalu dengan penuh nafsu, laki-laki itu menarik baju yang dikenakan oleh Asmarani. Perempuan itu terus memberontak sekuat tenaga. Oh, ternyata tubuh sangat putih dan mulus. Baru memang bodoh. Kenapa tadi dia tidak memaksamu? Memang kau adalah milikku. Jangan berontak lagi, Nona Manis. Percuma saja. Lepaskan. Jangan lakukan perbuatan itu. Tidak. Sudah kukatakan tidak ada yang bisa menolongmu. Di dalam gua ini hanya kita berdua saja. Ayo, menyerahlah. Menyerah saja dan kita akan bisa menikmati kenikmatan sepuas-puasnya. Kau pastilah seorang gadis yang menghangatkan. Sudahlah, jangan berteriak terus. Kau akan kehabisan suara. Sementara tidak ada yang mendengarkan teriakanmu. Hanya aku yang mendengarkannya, manusia rendah. Dusala terkejut. Saat itu pula Asmarani memberontak keras. Gadis itu berhasil melepaskan dirinya dari pegangan Dusala. Maka tak ayal lagi, Asmarani berlari ke arah Prabu Purbaya. Sesaat perempuan itu memeluk Purbaya, tubuhnya yang setengah polos itu menempel erat ke tubuh Purbaya. Hei, kau, siapa kau? Kakang Purbaya. Rani, menyingkirlah, benahi pakaianmu. Biar manusia rendah ini kuselesaikan dulu. Manusia kadal. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Apakah kau sudah memiliki nyawa rangkap sehingga berani mengganggu kesenangan Dusala? Aku tidak pernah memiliki nyawa rangkap. Karena memang Dewata itu memberikan satu nyawa untuk satu orang hambanya. Tapi aku bisa menjaga nyawaku yang cuma satu-satunya itu. Soal aku berani atau tidak mengganggu kesenanganmu, itu lain lagi persoalannya. Tapi bagiku, melenyapkan semua manusia yang berotak jahat seperti kalian adalah suatu keharusan. Kau hebat. Kau gagah dan berani. Ketahuilah orang muda, aku mendapatkan gadis itu secara susah payah. Aku harus membunuh para prajurit yang menjaganya. Tapi sekarang, kau malah kemari untuk menggangguku. Nah, sebelum kesabaranku habis, cepat, serahkan perempuan itu padaku, lalu tinggalkan tempat ini. Kisanak, aku kemari memang sengaja mencari gadis itu. Karena kau telah mencurinya dari tenda-tenda para prajurit Karang Sedana, maka sebagai seorang rakyat Karang Sedana, aku berkewajiban membantu dia. Dan sebagai penjahat, kau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bangsat rendah, kau mencoba menggertakku. Kau akan menyesal. Lihat ini. Ya. Hei dia! Percuma kau melawanku, manusia rendah. Kau akan menyesal sebentar lagi. Ini saja dia, kan? Mungkin sebentar lagi temannya akan kembali. Rupanya kau memiliki teman juga. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu sekalian temanmu itu. Setelah itu baru aku membunuhmu. Jangan sombong, kau bocah sableng. Tanpa temanku pun, kau akan mati di sini. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku akan membuatmu tidak berdaya. Lalu aku akan memperkosa gadis itu di depan matamu. Kau terlalu yakin dengan kemampuanmu. Aku jadi muak dengan sikapmu. Nah, keluarkanlah kehebatan, karena aku akan menundukkanmu sekarang juga. Selesai berkata demikian, Purubaya segera memutar tangannya dan tubuhnya melenting menyerang Dusala. Serangan yang cepat dan ganas itu membuat Dusala tersentak kaget, lalu buru-buru melemparkan tubuhnya ke lantai goa. Namun pada saat berikutnya, Purubaya telah menyerang lagi dengan tendangan yang lebih cepat lagi. Awas, rusukmu! Maka tak ayal lagi, tubuh Dusala yang berkulingan itu terjengkang ke belakang. Tendangan Purubaya yang keras itu menghantamkan tubuh Dusala ke dinding gua. Tapi sebelum tubuh itu jatuh ke tanah, Purubaya telah menyerangnya dengan melemparkan sebuah kayu bekas api unggun. Kayu yang berarang itu meluncur cepat dan menyambar tubuh Dusala. Jahanam, kurang ajar. Kau telah bertindak curang. Diamlah di situ. Rasanya lebih enak kalau kau bergantung di dinding gua daripada membuat repot. Setan! Ayo, turunkan aku. Kita akan bertarung selaksa jurus. Dan aku akan membalas penghinaan ini. Sudahlah, jangan banyak omong. Kulepaskan pun kau tidak akan bisa menghadapiku. Diam saja di situ. Jangan terlalu banyak bergerak. Kita tunggu temanmu. Barangkali dia bisa membantumu untuk turun dari dinding batu itu. Bah! Licik! Pengecut kau! Aku paling benci dengan orang yang banyak mulut, tapi tidak punya kemampuan. Prabu Purubaya mencungkil sebuah batu, lalu mengarahkannya pada Dusala. Batu kecil itu meluncur dengan cepat dan menghantam leher Dusala. Laki-laki itu tersentak dan pungkam saat batu itu menotok urat di lehernya. Dusala hanya dapat mendelik. Pada saat itulah, dari luar tampak masuk sesosok bayangan berkelebat. Purubaya menengus. Rupanya sepagi ini ada tamu yang berkunjung ke kuaku. Maaf kalau penyambutan temanku tak semestinya pada tuan. Namun agaknya tuan telah menghukumnya. Maaf tuan, aku terpaksa melepaskan dulu temanku. Dia sahabatku, aku kasihan melihatnya. Orang yang satu ini tidak bisa kupandang rendah. Ilmunya hebat sekali. Dia bisa memukul dari jarak sejauh ini untuk membantu membebaskan temannya. Aku harus berhati-hati. Ku aku rasa ilmunya jauh di atas temannya itu. Ah, suatu pertunjukan tenaga dalam yang sempurna. Aku kagum padamu, sobat. Itu hanyalah permainan anak-anak saja, Tuan. Kurasa Tuan juga memiliki ilmu yang hebat, sehingga bisa membuat tubuh temanku menempel di dinding goa yang keras itu hanya dengan sebuah potongan kayu bakar. Orang ini tidak sombong dan angkuh seperti temannya. Dia tetap tenang. Tatapan matanya tajam dan menusuk. Pantas saja para prajurit tidak ada yang bisa menahannya saat menculik Asmarani. Oh, tapi aku harus menangkap mereka. Kalau tidak bisa, ia membunuhnya sekaligus di sini. Agaknya hari ini aku bisa belajar banyak dari Kisanak untuk belajar menempel seperti temanku tadi. Sudahlah, Kisanak. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk meladeni bermain-main dengan kata-kata. Sekarang aku mau membawa gadis ini keluar dari tempat ini. Karena dia adalah milikku. Kalian telah merampasnya dari tangan para prajurit Karang Sedana. Dan aku akan mengantarkannya kembali ke tenda para prajurit Karang Sedana. Silakan, silakan. Keluarlah. Tapi mintalah izin dengan temanku ini. Karena dialah yang mengambil perempuan itu. Kalau dia mengizinkannya, maka aku akan membiarkan kau keluar dari sini dengan selamat. Dia pasti akan mengizinkannya, karena dia sudah tidak mampu mempertahankan gadis ini. Ayo Rani, kita keluar dari sini. Ah, tunggu. Enak saja kau ingin keluar dari sini. Iyan! Ternyata kau beraninya kalau ada orang yang membantu. Kalau tadi kau mudah mencurangiku, sekarang jangan kau harap bisa menundukkan diriku. Kau harus menebus kekurang ajaranmu padaku. Dan kau tidak akan bisa keluar dari goa ini dengan nyawa masih melekat di badanmu. Sombong. Kau jangan terlalu berbesar hati karena ada temanmu. Sekarang kaulah yang akan meninggalkan kehidupan ini. Awas padamu. Kurang ajar. Kau memukulku. Kau harus menerima balasannya. Pemuda ini gerakannya cukup lincah dan cepat. Ilmunya juga tidak dapat dipandang ringan. Aku yakin dia belum mengeluarkan semua kemampuannya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apakah dia pacar gadis itu? Rupanya Dusala hampir berhasil menguasai gadis itu. Gadis itu bajunya sudah robek dan terbuka. Kulitnya bersih dan halus. Dia pastilah putri keraton. Aku harus membantu Dusala. Dia tidak akan sanggup menghadapi pemuda itu. Dusala, aku akan membantumu. Bagus. Rupanya kau pun kasihan melihat kawanmu ini. Dengan demikian aku tidak akan susah payah lagi meladeni kalian. Prabu Purbaya membuat serangan berputar di udara. Tangannya seperti menulis sesuatu di dinding langit-langit gua. Barunya menyaksikan jurus itu, berseru kaget. Jurus gencar metu. Rupanya kau mengenal jurus yang kumainkan ini. Nah, menyerahlah untuk kubawa ke hadapan Panglima Karang Sedana. Karena kau telah banyak melakukan kesalahan padanya. Kau telah membunuh orang-orang Karang Sedana. Persetan semuanya. Barun, jangan dengarkan ocehannya. Ayo, kita habisi kunyuk ini. Di sana, apa hubunganmu dengan orang-orang Gua Larang? Hei, aku memang orang Gua Larang di sana. Kau jangan mengigau anak muda. Aku mengenal semua orang-orang Gua Larang. Kau jangan menggeretakku. Aku yakin kau memainkan jurus kencer metu pasti dari hasil mencuri. Yang memiliki ilmu kencer metu sehebat ini hanyalah Raden Sakal Palwaguna dan Anting Wulan serta saudara-saudara sepeguruannya. Sedangkan kau adalah anak kemarin sore. Aku yakin kau hanya mendapatkan ilmu itu dengan mencuri. Terserah padamu. Kau mau bilang apapun jadi. Yang penting aku sudah mengatakan padamu bahwa aku memang orang gua larang dan aku datang kemari untuk menghukum kalian. Nah, terimalah ajian kincir mata ini. Ilmunya benar-benar dahsyat. Aku tidak boleh main-main dengan dia. Aku harus menghadapinya dengan ajian selipi angin. Barun segera menahan serangannya. Sejenak dia berhenti dan menatap tajam pada Prabu Purbaya. Pandangannya mencorong tajam. Seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat berikutnya, tampak ia memutar kedua tangannya lalu menyelangkannya ke depan dada. Aji Serpiani. Ajian Serpi Angin. Kisanak. Kisanak, dari mana kau mencuri ajian itu? Aku yakin yang memiliki ajian Serpi Angin hanyalah orang-orang yang tergabung dalam perguruan Angsa Putih. Ternyata pengalamanmu di dunia persilatan cukup dalam, anak muda. Kau benar. Aku memang orang dari Angsa Putih. Dan aku pernah menjadi seorang kepala pimpinan cabang perguruan pengemis tongkat merah. Nah, sekarang apa yang hendak kau lakukan? Cepatlah mengelinding dari hadapanku. Dan tinggalkan gadis itu untuk teman sahabatku ini. Kalau tidak, kau akan keluar dari goa ini dengan badan tanpa bernyawa. Ajian Serpi Angin tidak pernah mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Apa yang dapat kau andalkan untuk mengusir dan membunuhku di sini? Kau hanyalah seorang bekas kepala cabang sebuah perkumpulan. Dan aku yakin, ilmu yang engkau miliki tidaklah sehebat dan tidak sedahsyat yang dimiliki oleh Aki Parang Pungkur dan Bibi Sariti. Kenapa kau terkejut? Ketahuilah di sana, aku mengenal kedua tokoh utama dari Partai Pengemis Tongkat Merah. Dan aku juga mengenal Dewi Maut dari Lembah Angsa Putih. Nah, majulah kau dengan ajian itu. Dan aku akan menghancurkan dirimu. Karena kalian tidak ada gunanya lagi untuk dibiarkan hidup. Prabu Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia menghimpun tenaganya ke pusar. Sejenak tampak ia menutup matanya. Mulutnya bergerak membaca mantra. Sejurus kemudian tampak uap tipis keluar dari ubun-ubunnya. Barun dan Dusala tersentak. Mereka mengenal ajian yang dikeluarkan oleh orang yang berdiri di depannya itu. Oh, aji apa lagi itu? Mereka berdua segera mengubah posisi dan Barun mengeluarkan ajian Serpi Angin yang dimilikinya. Hingga pada saat berikutnya, saat tubuh Prabu Purbaya mencelat ke depan, mereka berdua mematakinya secara berbareng. Kakang Purbaya, kau tidak apa-apa, Kakang? Tenanglah, Asmara. Aku tidak apa-apa. Hanya dadaku sedikit sesak. Aku akan memulihkan tenagaku dulu. Kau, gantilah bajumu. Pakai baju penjahat cabul itu. Mereka toh tidak memerlukan baju lagi. Aku akan memulihkan tenagaku. Purbaya segera menjatuhkan dirinya di atas batu di dalam gua itu. Perlahan dia memejamkan matanya. Asmarani masih terpaku dengan tubuh bagian atas terbuka. Sejenak ia melirik ke arah tubuh Barun dan Dusala yang remuk bagian kepalanya terhempas ke dinding gua. Kakang Purbaya, kau begini tampan dan gagah. Aku, ya, sekaranglah saatnya aku melakukan semuanya. Toh di sini hanya ada aku dan dia. Aku yakin Purbaya tidak akan menolak semuanya. Dan nanti Cempaka, perempuan itu akan hancur dan bertekuk lutut di hadapanku. Ya, aku harus menghancurkan kehidupannya. Dia tidak boleh senang bersama Purbaya. Tidak boleh. Ya, aku harus memiliki Purbaya. Asmarani melangkah mendekati Prabu Purbaya yang masih duduk memejamkan matanya. Gadis itu dengan berani dan perlahan sekali memeluk leher Purbaya. Ada rasa kaget menyentuh hati Purbaya. Ia merasakan hawa panas menjalari tubuhnya. Perlahan ia menarik nafas. Saat itu Asmarani semakin ketat memeluk Prabu Purbaya. Kakang, bukalah matamu, Kakang. Aku takut sekali. Aku melihat tubuh kedua orang itu bergerak-gerak. Aku takut, Kakang. Peluklah aku, Kakang. Asmarani, apa yang kau lakukan ini? Menyingkirlah. Kenapa tidak kau kenakan pakaianmu? Ambil baju orang itu. Tutupi tubuhmu. Kakak, aku inginkan kau, Kakak, peluklah aku. Kakang Purbaya, bukalah matamu. Apakah tubuhku ini kurang menarik? Asmarani. Apakah aku terlalu jelek untuk diri seorang raja seperti Kakak? Bukalah matamu, Kak. Tataplah tubuhku. Aku akan memberikan semuanya. Aku akan memberikan selaksa kehangatan padamu, Kak. Aku mencintaimu, Kak. Tidak. Ayolah, Kak. Jangan kau tutup matamu. Asmarani. Lihatlah. Prabu Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Ada getaran yang memberontak di lelung hatinya. Kesunyian gua itu membuat seluruh tubuhnya menjadi meremang. Darahnya berkolak. Sementara itu Asmarani terus menggosok-gosokkan tangannya ke leher Purbaya. Dadanya yang menempel erat di punggung Purbaya membuat raja muda penguasa Karang Sedana itu mendesah. Asmarani terus mendesak Prabu Purbaya dengan rangsangan cemarnya yang lentik. Kakak, di sini sepi. Di sini tidak ada siapa-siapa. Aku ingin memberikan tidak. Semuanya padamu. Tidak, Asmarani. Aku mencintaimu, Kak. Aku menyukaimu sejak Kakak menyelamatkan aku. Peluklah aku. Asmarani. Peluklah aku, Kak. Purbaya masih terdiam dan menutup matanya. Jiwanya berkecamuk antara nafsu dan keteguhan hati. Namun lama-kelamaan, tampak ia membuka matanya. Yang dipandangnya pertama kali adalah dada Asmarani yang membusung di depannya. Dan darah laki-lakinya pun segera berkolak. Asmarani, kau... Sudahlah, jangan kau pandangi aku seperti itu. Aku tidak mau dipandang, Kakang. Aku mau disentuh. Lihatlah diriku, Kak. Apakah aku kalah oleh perempuan keraton yang ada di karang sana? Asmarani. Apakah aku tidak cantik? Apakah aku kurang menggairahkan? Asmarani, kau cantik sekali. Kau amat cantik. Aku suka padamu. Tapi sudahlah, jangan kau ganggu aku seperti ini. Jangan kau bakar nafsuku dengan permainan ini. Tutuplah tubuhmu, tutuplah. Apa perlu aku yang mengambil baju itu? Kakang, kenapa kau jadi begini? Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini kita melewati kenangan yang amat manis ini. Kita hanya berdua, Kakang. Aku tak bisa menahan semuanya. Ayolah, Kak. Aku hanya melepaskan semuanya untuk Kakang. Setelah itu, sudahlah. Jangan terlalu kejam, Kakak. Asmarani terus mengeluarkan rayuan yang membangkitkan gairah Prabu Purbaya. Perempuan itu mendesah perlahan. Sementara tangannya terus memainkan leher Purbaya. Dan pada saat berikutnya, Asmarani melepaskan baju yang dikenakannya dan memeluk tubuh Prabu Purbaya erat-erat. Kembali dada Prabu Purbaya bergetar. Tanpa sadar, kedua tangannya memeluk tubuh Asmarani. Peluklah aku, Kak. Aku mendambakan hal ini. Peluklah aku, Kakak Purbaya.

Tanpa mempercepat langkahnya, ia menuju ke warung nasi yang dilihatnya. Di depan warung, ia berhenti sebentar, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengikuti jejakku. Berarti, aku memang sudah jauh dari daerah Kuakara. Dan aku yakin, ini merupakan desa kecil di kaki Gunung Burangrang. Tadi malam, ada beberapa prajurit yang mencariku. Untung aku bersembunyi di balik akar pohon. Ya, aman. Tidak ada yang mengikutiku. Cempaka langsung melangkah masuk ke dalam warung nasi. Warung itu ternyata sudah cukup ramai oleh pengunjung dan semuanya laki-laki. Namun Cempaka dengan tenang masuk ke dalam, lalu duduk di pojok. Beberapa pasang mata melihat menangar padanya, dan ada pula yang bersuit ke arahnya. Cempaka tertunduk sedih. Pelayan warung datang menghampirinya. Kenapa pesannya hanya begitu? Tambah lagi, pakai ayam saja dan minumnya air legen ini. Jangan takut soal bayarannya. Nanti Akang yang bayar. Pak Dondong, ya? Berikan lauk yang kusebutkan tadi pada Neng itu. Jangan khawatir, nanti aku yang bayar. Tapi Daruta. Sudah, jangan banyak omong. Berikan pada Neng Ayu itu ayam goreng dan air legen. Soal ongkos aku yang tanggung. Jangan, Pak. Siapkan saja permintaanku. Jangan diberi apa-apa lagi. Maaf, aku tidak suka pemberianmu. Kalau kau mau, makan saja sendiri. Jangan marah, Neng. Aku bermaksud baik. Jangan kasar begitu. Kakang Daruta. Mungkin dia lagi marahan sama suaminya di rumah. Lihat, wajahnya cemberut. Dan rautnya pun kusut seperti itu. Badannya penuh dengan gurat luka. Pasti dia bertengkar dan dipukul suaminya. Atau dia bertengkar dengan perempuan simpanan suaminya. Lalu cakar-cakaran. Biasa kan, kalau perempuan berkelainya hanya cakar-cakaran saja. Mendengar perkataan laki-laki yang duduk di depan Daruta itu, Cempaka menggeram, wajahnya menjadi keras, matanya mendadak tajam, ia merasa perasaannya tersinggung. Namun saat itu Pak Dondong, si pelayan rumah makan, datang membawakan pesanannya. Neng, ini pesanannya, Neng. Sudah, jangan hiraukan perkataan mereka. Mereka itu memang tukang ribut di desa ini. Semua orang di desa Babatan ini kenal dengan mereka. Siapa nama yang barusan bicara itu, Pak? Namanya Pisang Langit, Neng. Dia itu tangan kanannya Daruta. Lalu yang dua orang yang duduk di sebelah sana itu pun juga teman-temannya. Mereka selalu berteman. Nah, Neng, sebaiknya jangan layani mereka. Karena nanti akan lebih berat lagi akibatnya. Mereka itu bajingan. Mereka selalu mengganggu wanita di kampung ini. Padahal mereka rata-rata sudah punya istri. Kurang ajar. Mereka laki-laki hidung belang. Apakah Kanda Purbaya pun demikian juga? Iya. Sampai lupa, Neng ini dari mana? Sepagi ini sudah berjalan kemari. Dan tubuhmu, kenapa banyak goresan luka seperti ini? Aku dari jauh, Pak. Aku sebatang kara. Suamiku punya kekasih lagi. Dan aku tidak mau dimadu. Aduh, kasihan sekali kamu, Neng. Ya, Bapak bisa bayangkan perasaanmu. Tapi sudahlah, makanlah dulu nasimu itu. Nanti keburu menjadi dingin. Dan jangan hiraukan mereka. Iya, Pak. Terima kasih. Pisang langit. Oh iya, gimana pendapatmu? Kakang Daruta, lihatlah, Pak Dondong juga mulai jahil. Dia mulai bisik-bisik. Pak Dondong, apa masih kuat? Neng, kalau suaminya main perempuan lain, kau main saja sama kami. Iya tidak, Kang Daruta? Iya. Kau boleh kumpul sama kami. Kau pasti puas. Dan kau pasti akan melupakan suamimu itu. Neng, tambah lagi nasinya. Jangan terburu-buru. Cempaka hanya diam. Ia terus menikmati makanannya. Setelah selesai makan, ia segera memanggil Pak Dondong. Orang tua itu segera menghampiri Cempaka dan menyebutkan jumlah yang harus dibayar oleh Cempaka. Cempaka merogoh kantung bajunya dan meletakkan sekeping uang emas di hadapan Pak Dondong. Laki-laki tua itu tersentak kaget. Aduh, Neng, ini uang emas. Apakah... Ambillah, Pak Dondong. Ambil saja semuanya, jangan dikembalikan. Aku tidak memiliki kepengan tembaga. Lihat nih, kepengen emas semua. Cempaka sengaja mengeluarkan semua kepingan emas yang dibawanya. Dan ia sempat melirik ke arah Daruta dan teman-temannya yang terbelalak. Dan ia juga melihat saat pisang langit menyikut rusuk Daruta. Cempaka tersenyum tipis. Bapak lihat sendiri kan? Satu kantong uang ini tidak ada yang tembaga. Aduh, Neng, kenapa kau keluarkan semuanya? Aduh, nanti, aduh, gawat, Neng. Mereka itu selain suka mengganggu perempuan, mereka juga suka ngerampok, merampas milik orang lain. Tenang saja, Pak, jangan cemas. Mereka tidak akan melakukan itu padaku. Percayalah. Nah, Pak Dondong, aku akan pergi sekarang. Tapi, Neng, sebaiknya siang nanti saja perginya dari sini. Karena sebentar lagi pasti ada prajurit kerajaan yang berkeliling di tempat ini. Dan Neng bisa dilindungi oleh mereka. Waduh, kalau sendirian bahaya sekali, Neng. Sudahlah, Pak. Jangan cemas. Aku pergi sekarang saja. Aku memang harus pergi sekarang. Kalau tidak, nanti para prajurit itu akan mengenali diriku dan bisa merepotkan aku. Pasti mereka akan melapor pada Kanda Purbaya. Maaf, Pak, aku permisi dulu. Pak Dondong, pelayan rumah makan itu semakin menjadi cemas. Namun Cempaka hanya tersenyum sambil memasukkan kembali kantong uang emas ke dalam saku celananya. Lalu ia beranjak keluar dari rumah makan itu. Namun sebelum beranjak meninggalkan pintu, Cempaka sempat melirik ke arah Daruta dan pisang langit saling mengedipkan mata. Hari ini kita panen besar. Benar, Kang. Perempuan bodoh itu mencari penyakit. Dan dia cukup cantik untuk istri. Ayo, Kang, kita susul dia. Nanti dia keburu melarikan diri. Ayo, teman-teman, kita kejar wanita itu. Hei, Pak Dondong, kau jangan macam-macam. Kalau sampai ada prajurit yang tahu, maka kau akan mati. Anak dan istrimu akan kami kilir di depan matamu, ha? Kalau kau tidak banyak tingkah, maka kau akan mendapat bagian. Tidak sekeping, tapi 3 atau 2 keping. Dan kalian semua yang ada di sini, supaya tutup mulut. Kalau sampai ada yang tahu, kalian semua tahu akibatnya. Setelah mengancam pada orang-orang yang ada di dalam rumah makan itu, Daruta dan Pisang Langit serta 2 orang temannya segera beranjak keluar dari rumah makan Pak Dondong. Mereka mengejar ke arah perginya Cempaka. Nah, Kang, Dia pasti menuju ke arah sana. Dan dia tidak mungkin memutar Gunung Burangran. Ayo, itu dia Kakang. Dia berbelok ke arah hutan sebelah timur. Nah, dia menuju ke batas desa Babatan. Dasar nasib lagi mujur. Ada saja Raja Ki. Bisa ngelangit? Iya, Kang. Kalau nanti kita berhasil mengambil uangnya, kau pegang uangnya. Aku akan menikmati dulu tubuhnya. Aku rasa dia masih jauh lebih hangat daripada istriku. Dia masih muda dan cantik. Setelah itu baru gila kalian bertiga. Atur saja, Kang. Aku ikut apa yang Kakang lakukan. Yang penting uang emas itu. Ayo, Kang. Nanti kita kehilangan jejak. Tenang saja, Pisang Langit. Kita lebih tahu daerah ini daripada dia. Aku yakin dia pastilah orang jauh yang melarikan dirinya. Atau dia anak seorang saudagar yang tersesat. Nah, itu dia. Dia masih kelihatan. Daruta dan Pisang Langit serta dua orang temannya mempercepat langkahnya. Dan mereka juga melihat saat Cempaka berbelok ke jalan kecil menuju ke hutan. Lihat, dia memang menuju ke arah hutan itu. Ayo sekarang waktunya. Kita sergap dia di tengah hutan perbatasan desa itu. Di situ ada gua kecil. Kita bisa membawanya ke dalam gua itu. Pasti tidak akan ada yang tahu. Dan kita simpan dia sampai kita benar-benar puas. Ternyata apa yang dikatakan Pak Dandong benar. Mereka tergiur oleh emas yang kubawa. Mereka akan mendapat balasan yang berat sekali. Mereka akan menjadi korbanku. Kalian akan kuhabisi. Kalian akan kujadikan luapan dukaku. Kalian tidak akan kubiarkan hidup. Kalian laki-laki buaya. Kalian tidak boleh melihat wanita cantik. Oh ya, itu mereka. Mereka semakin dekat. Sebaiknya aku menyelinap dan bersembunyi. Cempaka dengan cepat menyelinap di balik rimbunan pohon. Sementara itu Daruta dan Pisang Langit serta dua orang temannya yang tiba di tempat itu menjadi kebingungan. Dia menghilang. Di sini, Kang. Jangan khawatir, Pisang Langit. Dia pastilah bersembunyi. Hei, perempuan Ayu. Keluarlah. Keluarlah. Kami akan memaafkanmu. Kami tidak akan menyakiti hatimu. Kami tidak akan menyiksamu. Selagi kamu tidak membuat kami gusar dan kecewa. Ayo keluarlah. Keluarlah, Neng. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku akan menjadikan kau istriku yang keempat. Dan kau pastilah yang paling aku sayangi. Daruta dan Pisang Langit saling pandang. Lalu mereka menatap ke arah semak belukar di depannya. Dan mereka terus menanti sautan dari Cempaka yang ditunggunya. Jangan membuat kami cemas dan marah. Aku bisa membakar hutan ini dengan api. Dan kau akan terbakar di sini. Sayang sekali. Kalau sampai kau mati terbakar sebelum merasakan hangatnya pelukanku. Keluarlah. Bakarlah. Jangan kau kira aku takut dengan api. Nah, lakukanlah. Wah, Kang. Dia di sebelah sana. Aku yakin dia pasti bersembunyi di balik rimbunan pelukar itu. Ayo kita ke sana, Kang. Iya, Pisang Langit. Dia pasti bersembunyi di situ. Ayo kita sergap. Ayo, Kang. Daruta dan ketiga temannya lalu melangkah. Tiba di rimbunan pohon-pohon kecil di dalam hutan itu, mereka berempat segera mengurung tempat itu. Kau sergap lebih dulu, Pisang Langit. Biar aku berjaga-jaga di sini. Dia tidak akan bisa lari lagi. Baik, Kang. Pisang Langit dengan nafsunya segera maju mendekati semak belukar itu. Ia bersiap-siap hendak melabrak semak belukar itu saat suara Cempaka menahannya dari belakang. Heh, apa yang kalian kerjakan di situ? Siapa yang mau kalian sergap? Aku di sini. Kau? Bukankah tadi? Kalian ini bagaimana? Katanya ingin menangkapku. Tapi kenapa kalian malah bergumul di situ? apakah di situ sudah ada perempuan lain? Dasar laki-laki buaya. Setan alas, perempuan tengik. Kau telah membuat aku murka. Sebenarnya aku bisa menyayangi, tapi kau telah mempermainkan kami. Maka jangan salahkan aku kalau aku menyiksa dan merusak dirimu sendiri. Kalian laki-laki brengsek. Kalian laki-laki kurang ajar, laki mata keranjang. Kalian sudah punya istri dan anak di rumah, tapi kalian masih saja kurang ajar dengan perempuan lain. Kalian masih ingin melirik gadis lain. Karena dari itu, aku muak dengan wajah kalian. Wah, apakah tadi aku tidak salah dengar? Tapi jelas suaranya dari rerimbunan semak belukar ini. Kakang Daruta juga mendengarnya dari arah sini. Tapi kenapa tiba-tiba dia berada di belakang? Kau jangan banyak omong, perempuan bodoh. Sekarang ini kau berada dalam genggaman kami. Kau tidak akan bisa lari lagi dari hutan ini. Kau tidak akan bisa pergi keluar sana lagi. Dan kau akan kami kurung di sini sampai kami bosan padamu. Ayo, pisang langit, tangkap dia. Dan kalian berdua, bantu pisang langit menangkapnya. Ingat, jangan sampai dia terluka. Pisang langit dengan ditemani kedua temannya segera maju melangkah mendekati Cempaka yang berdiri mematung tak jauh dari mereka. Tiba di depan Cempaka, pisang langit baru melihat jelas kecantikan Cempaka. Lalu ia pun menelan ludah. Wah, ternyata kau lebih cantik daripada yang kulihat di rumah makan itu tadi. Hah? Dan amat disayangkan kalau sampai tubuhmu lecet atau luka oleh duri-duri di belakangmu itu. Hah? Ayo, sebaiknya kau menyerah saja secara baik-baik. Dan aku akan memintakan maafku pada Kakang Daruta. Kau memang pantas menjadi istriku. Mungkin dengan adanya dirimu, aku tidak akan mencari perempuan lain lagi. Loh. Kalau aku tidak bersamamu pun, rasanya kau tidak mempunyai kesempatan untuk mencari perempuan lain lagi sebagai pemuas nafsumu. Kalian memang laki-laki bejat. Kau suka menghancurkan dan menyakitkan hati perempuan. Dan aku akan menghukummu. Kau ini bicara apa? Sudahlah, lupakanlah ucapanmu itu. Marilah ikut aku. Dan uang emas itu berikan pada Kakang Daruta sebagai jaminan dirimu. Dan dia tidak akan mengganggu kita. Cempaka menggeram. Matanya yang bening mencorong tajam. Hatinya yang memang terbakar dengan rasa cemburu dan benci itu bergolak panas. Sejenak, ia terbayang akan perbuatan Prabu Purbaya suaminya di danau bersama Asmarani. Maka laksana seekor macan betina yang marah, Cempaka melesat dengan cepat ke arah pisang langit. Kedua tangannya membentuk cakar. Mampus kalian! Setan, dadaku terkena pukulannya. Ternyata perempuan ini memiliki ilmu juga. Bagaimana? Apakah pukulan pertama itu tidak cukup untuk membuka mata kalian? Nah, kau manusia lutung, majulah sekalian. Majulah kalian berempat. Biar aku bisa menghukum kalian. Jangan takut. Aku tidak akan menyiksa kalian. Aku akan membunuh kalian. Jangan sombong kau perempuan tengik. Jangan kira hanya karena bisa memukulku, lantas kau yakin bisa membunuh. Aku akan menyiksamu. Kenapa tidak bisa membunuh kalian berempat? Bagiku tidak sesusah menepuk lalat. Nah, tahan ini. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Pisang langit melompat ke belakang dengan cepat. Pukulan Cempaka yang menghantam kepala itu luput. Namun perempuan sakti dari Karang Sedana itu tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mencecar pisang langit dan kedua temannya dengan cepat. Pukulannya menyambar kian kemari. Daruta yang menyaksikan serangan Cempaka yang mengandung hawa maut itu tersentak kaget. Ia pun segera meloncat ke tengah-tengah arena. Nah, saudara pendengar, Apakah yang akan terjadi di tengah hutan perbatasan desa Babatan itu? Apakah Cempaka akan bisa membunuh keempat begundal desa Babatan itu? Lalu bagaimana dengan Prabu Purbaya? Berhasilkah dia menemukan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Demand.